Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari untaian kalam al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan al-ilm. Baik, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Pada sisi yang disebutkan di dalam kitab ini, Al-Wajhu Thalith wal Arba'un, sisi yang ke-43, Taqdimu bil ilmi syar'i. At-taqdimu bil ilmi syar'. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan ilmu syar'i dibandingkan amalan-amalan soleh yang lain dalam hal keutamaan dan kemuliaan seorang. Dan seperti yang sebelumnya telah disebutkan, subjudul dari sisi yang tadi kita sebutkan bukan dari kalimat al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Demikian pula sisi yang disebutkan di dalam risalah ini juga bukan dari sisi-sisi yang disebutkan secara teks yang ada di dalam risalah al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau di dalam risalah beliau Miftahu Dari Sa'adah, sisi yang tadi disebutkan itu terdapat pada sisi yang ke Rabi' wal Khumsun, 54. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya risalah ini sebagiannya dipotong dan sebagian dimuat. Naam, sehingga tidak beraturan dari sisi penulisan sisi-sisinya. Al-muhim yang kita prioritaskan di sini adalah apa yang disebutkan di dalam semua risalah ini adalah tulisan dari atau kalam dari al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tayyib, disebutkan oleh beliau rahimahullah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaddama bil fadailil ilmiyyati fi a'la al-wilayati diniyyati wa asyrafiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan keutamaan-keutamaan ilmu pada kedudukan yang paling tinggi dari keutamaan-keutamaan amalan-amalan diniyah dan yang paling mulianya. Wa qaddama bil ilmi al-afdala ala ghairih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan ilmu yang paling afdal dibandingkan amalan-amalan yang lain. Naam. Yang dimaksud dari ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah." Yang mengimami satu kaum adalah yang paling pandainya di dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa in kanu fil qiraati sawa, apabila dalam hal bacaan mereka itu sama-sama pandai. Nah, sama-sama banyak hafalannya, bagus dari sisi bacaannya, maka yang dikedepankan sebagai imam mereka adalah fa'alamuhum bisunnah. Mana di antara mereka yang paling pandai, yang paling berilmu dengan sunnah. Nah, Sehingga yang dikedepankan, yang diprioritaskan pertamanya adalah aqarra'uhum li kitabillah, yang paling pandainya, paling baiknya di dalam membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kalau semisal sama-sama baik dari sisi bacaannya dan yang semisalnya, maka yang paling berilmu di antara mereka terhadap as-sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqaddamuhum islaman aw sinnan. Kalau ternyata dari sisi pemahaman mereka, wawasan mereka terhadap sunnah itu sama, maka yang dikedepankan di antara mereka adalah yang pertama kali masuk Islam dan yang paling tua dari sisi usianya. Nah, wa dzakarul hadits, kemudian disebutkan kelanjutan dari hadis tersebut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, faqaddama fil imamati tafdhilahu al-ilma ala taqaddumil islami wal hijrah. Di dalam hadis ini yang menjadi syahid, sehingga dengannya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan padanya ada sisi-sisi keutamaan kemuliaan ilmu syar'i, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengedepankan seseorang itu menjadi imam di dalam sholat dari sisi mengutamakan siapa di antara mereka yang memiliki al-ilm, memiliki ilmu, ilmu tentang Al-Quran, ini yang pertama, dan ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengedepankan al-ilm ala taqaddumil islami wal hijrah dibandingkan amalan-amalan mulia lainnya, yaitu amalan yang pertama kali masuk Islam dan berhijrah. Nah, walaupun orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam padanya ada kemuliaan, mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah puji mereka di dalam ayat tersebut, radhiyallahu anhum wa radu'an. Namun ternyata di antara para sahabat Rasul ada yang lebih berilmu. Lebih berilmu dari sisi Al-Quran, pemahaman mereka terhadap Al-Quran, lebih pandai di dalam membaca Al-Quran. Nah, dan lebih berilmu dari sisi wawasan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata dalam babul ilm itu dikedepankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hal menunjuk seseorang menjadi imam sebagai dalil bahwasanya ilmu syar'i adalah ilmu, adalah amalan yang afdal, yang bahkan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Walamma kana al-ilmu bil Qur'an afdala min al-ilmi bis sunnah li sharafi ma'lumihi ala ma'lumi sunnati quddima al-ilmu bihi. Tatkala ilmu dengan Al-Qur'an adalah seafdal-afdal ilmu, ataukah lebih afdal dibandingkan ilmu terhadap sunnah, disebabkan karena mulianya sesuatu yang diilmui tersebut. Nah, disebutkan oleh mereka para ulama, bila kita berkeinginan untuk melihat kemuliaan satu ilmu yang kita pelajari, maka lihatlah sesuatu yang kita pelajari tersebut dari sisi kemuliaannya. Syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung dari kemuliaan sesuatu yang ilmu tersebut mengilmuinya, mempelajarinya. Kalaulah semisal seseorang mempelajari Al-Quran, yang dia pelajari adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia dibandingkan Allah. Allah adalah akram. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha aziz, yang maha karim, akbar, a'zam. Naam. Tidak sama dengan makhluknya. Sehingga ilmu Al-Quran adalah seafdal-afdal ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih afdal dibandingkan ilmu terhadap sunnah, walaupun keduanya memiliki kemuliaan. Sunnah berhubungan dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bawah Al-Qur'an. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimah wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya ilmu terhadap Al-Qur'an itu lebih afdal dibandingkan ilmu terhadap As-Sunnah. Disebabkan karena mulianya sesuatu yang diilmui dengannya. Qaddimal ilmu bihi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sebab inilah mengedepankan ilmu dengan Al-Qur'an dibandingkan ilmu dengan As-Sunnah. Thumma qaddimal ilmu bisunnati ala taqaddumil hijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan ilmu dengan sunnah dibandingkan amalan yang lebih dahulu berhijrah. Naam. Wa fihi min ziyadatil amal ma huwa mutamayyizun bihi, lakin innama ra'a at-taqdima bil ilmi thumma bil amali wa ra'a at-taqdima bil ilmi bil afdali ala ghairihi. Naam, padanya ada tambahan amalan yang dibedakan di atas yang lainnya. Naam. Yang dibedakan dengannya. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengedepankan ilmu kemudian amalan, mengedepankan ilmu sebagai sesuatu yang lebih afdal dibandingkan yang lainnya, ini menunjukkan kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ala syarafil ilmi wa fadlihi, atas kemuliaan dan keutamaan ilmu asy-syar'i. Ternyata ilmu itu lebih afdal dibandingkan amalan. Nah, maka dari itu janganlah seseorang putus semangat di dalam menimba ilmu. Janganlah seseorang merasa minder untuk kemudian dia menghadiri majalisul ilm, terpengaruh dengan keadaan sekitar, yang melihat mungkin di sana banyak orang-orang yang bermalasan menimba ilmu. Ataukah mungkin terfitnah dengan keadaan orang-orang yang lebih kaya dibandingkan dirinya, yang mereka menghabiskan waktunya demi mencari harta sehingga dia minder, surut semangatnya. Padahal dari sisi kemuliaan dan pahala keutamaan dirinya lebih afdal di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang-orang selainnya. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bersemangatlah di dalam belajar ilmu syar'i. Tidak akan sama sekali nantinya kita akan merasakan penyesalan. Karena walhamdulillah ada sebagian di antara hari-hari kita ini kita bergunakan untuk beramal dengan amalan yang paling afdalnya, paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Mungkin di sana ada orang yang pada kali ini atau pada waktu ini tersibukkan dengan membaca Al-Qur'an. Mungkin di sana ada orang yang pada waktu ini tersibukkan dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain, apakah itu sholat ataukah yang lainnya. Namun ternyata duduknya seseorang di majalisul ilm, ya duduk mendengarkan ilmu syar'i, ya duduk menulis ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, jauh lebih afdal dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan selainnya. Ini yang perlu untuk kemudian kita bersama memahaminya agar menumbuh kembangkan semangat kita di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita melihat di zaman kita saat ini sangat sedikit orang-orang yang bersemangat untuk mempelajari ilmu. dari kelompok yang sedikit semangat mereka mempelajari ilmu, ditinjau dari sisi ilmu yang dipelajarinya, lebih sedikit lagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan bimbingan para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum wa radhahu dan generasi-generasi yang soleh setelah mereka. Ditinjau dari sisi yang mengamalkan ilmu lebih sedikit lagi dibandingkan mereka seluruhnya. Maka ini semuanya perlu untuk kemudian sebagai bahan introspeksi evaluasi kita masing-masing untuk lebih giat dan melakukan muhasabah di dalam amalan-amalan kita agar senantiasa apa yang kita amalkan murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa anna ahlahu hum ahlu taqaddumi ala al-maratibid diniyah. Dan ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu, lebih dikedepankan dibandingkan tingkatan-tingkatan amalan-amalan yang ada di dalam agama ini, hijrah dan yang lainnya. Nah, ahlul ilm itu lebih dikedepankan, lebih mulia. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan kepada kita mulianya seseorang di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga menjabat sebagai seseorang yang mengimami salat kaum muslimin, dan mengimami salat kaum muslimin adalah termasuk dari amalan yang afdal, yang mulia, besar pahalanya di sisi Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memilih seseorang di antara mereka yang paling baik ilmunya, paling baik ilmunya tentang Al-Qur'an dan paling baik ilmunya tentang As-Sunnah. Naam. Al-wajhur rabi' wal arba'un. Sisi yang berikutnya, ta'allumul Qur'ani wa ta'limuh. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang beliau maksud, yang dimaksud di dalam sisi ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mengajar, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang yang mulia, bahkan paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu ternyata mereka orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian lihat dan perhatikan baik-baik penjelasan syarah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang siapa mereka orang-orang yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Beliau menyebutkan, wa ta'allumu al-Qur'ani wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha. Mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya di dalam hadis ini mencakup, kata beliau rahimahullah, mempelajari huruf-hurufnya dan mengajarkannya. Oh, ini makhrajnya demikian. Oh, ini dari sisi matnya panjangnya demikian. Cara bacaannya demikian. Berarti berhubungan dengan ilmu at-tajwid, ilmu at-tahsin al-qira'ah. Ilmu tajwid, ilmu seseorang memperbaiki, memperbagus bacaan Al-Qur'annya, mencakup ilmu tersebut, mempelajari huruf-hurufnya, kaidah-kaidah tajwid, makhraj-makhrajnya, dan mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain. Ini orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. wa ta'alluma ma'aniyahu wa ta'limaha, dan mencakup pula hadis ini kepada mereka orang-orang yang mempelajari makna-makna Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berarti berhubungan dengan tafsir Al-Qur'an. Nah, maksudnya demikian diajarkan maknanya, tidak hanya bukan lafadznya yang diajarkan tapi makna-maknanya. Dan yang kedua ini kata beliau rahimahullah, wa huwa asyrafu qismi ta'allumihi wa ta'limihi, dan mengajarkan makna-makna Al-Qur'an dan mempelajarinya adalah bagian yang paling mulia dari dua bagian mengajarkan dan mempelajarinya. Nah, karena tadi beliau sebutkan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran terbagi menjadi dua. Huruf-hurufnya yang pertama, yang kedua makna-maknanya. Dari dua macam ini yang paling mulianya adalah mengajarkan makna-makna Al-Quranul Karim. Diajarkan maksud dari ayat tersebut, hukum-hukumnya. Nah, pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengannya dan yang semisalnya. Nah, artinya adalah mempelajari ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i maksudnya adalah mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari As-Sunnah, dan As-Sunnah mentafsirkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Fa innal ma'na huwa al-maqsudu wal lafdhu wasilatun ilayhi. Disebutkan alasannya oleh beliau rahimahullah, karena makna Al-Qur'an itulah tujuan maksud diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Azza wa Jal, agar seseorang memahami maknanya bukan lafadznya. Walafdhu wasilatun ilaih, dan mempelajari lafadz-lafadz Al-Qur'an itu sebagai wasilah, perantara untuk seseorang bisa memahami makna maksud Al-Qur'an. Naam. Fata'allumul ma'na wa ta'limuhu ta'allumul ghayati wa ta'limiha. Maka dari itu mempelajari makna Al-Qur'an, mengajarkan makna-maknanya, artinya adalah mempelajari tujuan dari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa ta'allumul lafdhil mujarrad wa ta'limuhu, adapun mengajarkan lafaz-lafaz Al-Qur'an semata dan mengajarkannya, itu ta'allumul wasaili wa ta'limuha, mengajarkan wasilah dan mempelajarinya. Karena dengan seseorang mengerti makhraj Al-Qur'an, ia perbagus bacaan Al-Qur'annya, akan bisa lebih khusyuk, bisa mentadaburi isi Al-Qur'an sehingga sampai ke ghayah tujuan Al-Qur'an tersebut diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau seseorang langsung ia pelajari makna Al-Qur'an, maka tentulah dia lebih afdal mempelajari tujuan maksud dari Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasail. Perbedaan keduanya antara perbedaan tujuan dan wasilah, perantara. Tentu yang diprioritaskan adalah tujuannya, bukan wasilahnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini, di dalamnya berisikan fadilah keutamaan ilmu asyari, menjadikan seseorang adalah diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita bacakan sebagai orang yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari penjelasan untayan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di dalamnya juga kita bisa mengambil faedah at-targhib, motivasi agar seseorang ia pelajari makna-makna Al-Quran, mentadaburi Al-Quran. Nah, ia baca apa artinya ayat yang dia hafal. Bukan hanya sekedar menghafal lafaznya, tapi dia baca makna-maknanya. Karena tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah agar seseorang faham makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Bukan sesuatu yang dia sekedar membacanya dalam keadaan tidak faham tentang maknanya. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya seseorang untuk membenahi bacaan-bacaan Al-Quran dari sisi makhrajnya, dari sisi tajwidnya. Karena yang demikian akan bisa memperantarai seseorang untuk ia bisa lebih mentadaburi Al-Quran. Nah, kita saja kalau mendengarkan qiraah dari seorang yang bagus tajwidnya, bagus pula bacaannya, akan langsung terasa sampai hati, ya kan? Langsung khusyuk. Nah, langsung mengena. Nah, sehingga itu sebagai wasilah untuk kita bisa lebih memahami ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga jangan malas. Jangan pula merasa minder. Kalau misal mungkin ada di antara kita yang masih belum bisa piawai, pandai membaca Al-Quran, jangan minder. Pelajarilah Al-Quran. Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyebutkan perbedaan umur. Artinya yang muda, yang tua, tidak ada perincian-perincian perbedaan umur tersebut di dalam hadis yang tadi kita bacakan. Artinya apa? Siapapun di antara kita, walaupun mungkin di saat kita sekarang ini terlambat untuk memperbaiki bacaan kita karena kita sadar bacaan kita masih banyak salahnya, makhrajnya, tajwidnya dan yang semisalnya, masih belum terlambat untuk kita mempelajarinya. Kita belajar ilmu tajwid, kita belajar ilmu qiraah, kita perbagus bacaan-bacaan kita. Dan apa yang kita amalkan masuk pula pada kategori hadis yang tadi kita sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik yang tua, yang muda, ketika mereka mempelajari Al-Qur'an, ia ajarkan Al-Qur'an, termasuk pada mereka orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian kita masuk ke sisi yang setelahnya, talabul ilmi hatta al-mamat. Mempelajari ilmu itu sampai meninggal, tidak ada batas waktu akhirnya. Belajar ilmu sampai lulus TD, setelahnya leha-leha. Ini tidak demikian. Belajar ilmu sampai lulus tahfidz, setelahnya leha-leha. Ini tidak demikian. Belajar ilmu sampai khatam Al-Quran dihafal, setelahnya bebas. Ini tidak demikian. Mempelajari ilmu syar'i ternyata batas akhirnya adalah sampai mamat, sampai seseorang wafat, meninggal dunia. Nah, nanti akan disebutkan kisah sebagian salaf yang bahkan berkeinginan kalaulah semisal Allah Azza wa Jalla mewafatkan dirinya dalam keadaan bolpen itu di tangannya, kertas itu juga di telapak tangannya, dia sedang mencatat ilmu. Subhanallah, ia meninggal di atas amalan yang paling afdal, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita belajar ilmu agama ini tidak pandang usia. Dengan bahasa kita tidak pandang bulu, ya kan? Tidak pandang usia. Yang mudanya, yang tuanya, hingga yang mendekati masa-masa wafatnya, dianjurkan bagi mereka, dihasung mereka, didorong mereka untuk mempelajari ilmu syar'i. Nah, tidak pandang usia. Kalau semisal tua berarti pensiun, tidak demikian. Muda harus belajar, yang tua tidak, tidak demikian. Tapi dianjurkan siapapun di antara kita selama masih menghirup nafas untuk kemudian mempelajari ilmu syar'i. Padanya ada kemuliaan dan keutamaan. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, ma rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Wa qala, kemudian Al-Hakim menyatakan, ala syarti syaikhain. Riwayat ini sesuai dengan syarat yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Min hadithi Anas, dari hadith Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu anhu anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, beliau bersabda, man humani la yashba'an, ada dua orang yang rakus makan namun tidak pernah merasakan kenyang. Man humani la yashba'an, ada dua orang yang rakus makan, tapi sebanyak apapun dia makan, ternyata enggak merasakan kenyang. Enggak merasakan kenyang. Nah, manhumun fil ilmi la yashba'u bihi. Yang pertama, seorang yang rakus untuk mendapatkan ilmu. La yashba'u bihi, ia tidak akan merasakan kenyang dengannya. Terus belajar, terus belajar, terus belajar, tidak merasakan kenyang hingga ajal wafat menjemputnya. Wa man humun fid dunya la yashba'u minha, yang kedua adalah seorang yang rakus di dalam memakan dunia, mencari harta dunia. La yashba'u minha, ia tidak akan merasakan kenyang darinya. Terus mengejar, terus bekerja, terus kemudian terlena, dan yang seterusnya, dan yang seterusnya. Ini dua orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai seorang yang manhumani la yashba'an, yang rakus dan tidak merasakan kenyang. Dari kedua orang ini, yang pertama adalah dalam konteks pujian, hasungan, dorongan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar seseorang giat di dalam mempelajari ilmu syar'i. Kapan seorang mempelajari ilmu syar'i, maka dia akan terus belajar, terus belajar, terus belajar, dan yang seterusnya. Yang kedua, dari kedua orang tersebut disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam teks atau siyak celaan, hinaan, yaitu seseorang yang rakus di dalam perkara dunia. Semakin dia mengejar dunia, maka semakin rakus dia untuk memilikinya. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nahmata fil ilmi wa 'adama syiba'i minhum min lawazimil imani wa awsafil mu'minin. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam menjadikan kerakusan seseorang untuk mengejar ilmu, mempelajari ilmu, dan tidak merasakan kenyang dengannya, termasuk dari konsekuensi-konsekuensi iman dan sifat-sifat seorang mukmin itu demikian. Ia akan terus belajar, ia akan terus menimba ilmu, tidak merasakan kenyang. Walaupun dia sudah berilmu, walaupun dia sudah banyak ilmunya, namun ternyata dia merasa masih kurang, butuh belajar terus demikian. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, telah kita ketahui seperti apa biografi, demikian pula ilmu yang beliau miliki. Karya-karya tulis beliau rahimahullah sebagai bukti dalamnya ilmu dari Syekh rahimahullahu taala di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun disebutkan di dalam beberapa kaset, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan, ana min tuwaili bil ilm, saya ini termasuk dari tuwaili bil ilm, penuntut ilmu kecil-kecilan, bukan talibul ilm tapi ditazghir, ditazghir menjadi tuwailib, orang kecil yang mempelajari ilmu. Naam. Bila beliau mengatakan kalimat yang seperti ini dalam keadaan kita melihat demikian luas wawasan beliau terhadap ilmu syar'i ini, terkhusus hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah menulis silsilah ahadits as-sahihah, silsilah ahadits ad-dha'ifah, bahkan kitab-kitab sunan, kitab-kitab musnad. Beliau takhrij, membedakan antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya, masih berpandangan sebagai seorang tuwailibul ilm. Apalagi kita, ya kan? Apalagi kita yang ilmunya jauh dibandingkan ilmu Syekh rahimahullahu taala. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsi. Allah azza wa jalla merahmati seorang yang mengetahui kadar jati dirinya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, hadza la yazalu da'bal mu'mini hatta dukhulihi al-jannah. Inilah tujuan seorang mukmin hingga ia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak merasa kenyang untuk beramal. Ia tidak merasa kenyang untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin sifat-sifat mereka demikian. Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepada Allah hingga yakin menjemput kita. Yakin di sini maknanya adalah al-maut, hingga kematian, ajal menjemput kita. Kita diperintah untuk terus beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kana imamul Islam idza qila li ahadihim, karena inilah para imam-imam Islam, apabila ada seorang berkata kepada salah seorang di antara mereka, ila mata tatlubul ilm, sampai kapan kamu terus belajar, sampai kapan sih kita menghadiri ta'lim, sudah beruban masih terus belajar, sudah tua punya cucu masih terus belajar, tidak pernah putus semangat, sampai kapan? Nah, fayaqul, imam-imam Islam yang sudah menghafal sekian banyak hadis Al-Quran, sudah mereka hafal hadis Rasul, sudah mereka banyak menghafalnya, bahkan mereka mempelajari, melakukan penelitian-penelitian di dalam mensahihkan hadis, para imam-imam Islam. Mereka ditanya, sampai kapan kalian belajar ilmu, padahal ilmu yang mereka miliki sudah demikian banyak. Mereka mengatakan, ilal mamat, sampai mati kita belajar ilmu asy-syar'i. Nah, benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man huma la yashba'an, man humun fil ilmi la yashba'. Lihat para imam-imam Islam, seiring dengan banyaknya kapasitas ilmu yang mereka miliki, mereka masih belum merasakan kenyang sehingga terus belajar dan belajar hingga ajal menjemputnya. Nah, kemudian beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menukilkan beberapa kisah perkataan para salaf, para imam-imam salaf yang menggambarkan semangatnya mereka di dalam mempelajari ilmu syar'i tersebut. Nah, qala Nu'aim Ibnu Hamad, berkata Nu'aim Ibnu Hamad rahimahullahu taala, sami'tu Abdullah Ibnu Al-Mubarak, saya mendengarkan Abdullah Ibnu Al-Mubarak rahimahullah radhiyallahu anhu mengatakan wa qada'abahu qaumun fi kathrati talabihi lil hadis, dalam keadaan sebahagian kaum, sebahagian orang mencela beliau disebabkan karena banyaknya beliau terus mempelajari hadis, padahal beliau itu sudah menjadi imam yang besar terkemuka pada zamannya. Naam. Faqalu lahu, mereka mengatakan ila mata tasma, sampai kapan kamu terus mendengar hadis? Mendengar hadis, mendengarkan ilmu. Qala, beliau rahimahullah mengatakan ilal mamat, sampai mati. Ilal mamat, sampai mati. Terus demikian. Belajar, belajar. Ta'lim, ta'lim. Tidak henti-henti, terus demikian. Dia pindah ke satu tempat yang dia prioritaskan mencari tempat ta'lim, belajar, terus demikian. Pindah lagi ke tempat lain, juga yang dia prioritaskan adalah mencari tempat ta'lim, belajar, terus demikian. Walaupun dia sudah tua, walaupun mungkin para dokter sudah memperingatkan dirinya untuk banyak istirahat, selama dia mampu berjalan, selama dia mampu untuk kemudian menghadiri majalisul ilm, ini terus mendengarkan ilmu asy-syar'i. Inilah semangatnya para ulama, para imam-imam Islam di zaman terdahulu. Wa qala al-Hasan ibn Mansur al-Jassasi, berkata al-Hasan ibn Mansur al-Jassas rahimahullah, qultu li Ahmad ibn Hanbal, saya pernah berkata kepada al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubur rajulul hadis, sampai kapan seseorang dia harus menulis hadis? Artinya sampai kapan seseorang dia harus belajar? Apakah ada tahapan ia harus ia berhenti belajar? Qala, beliau mengatakan ilal maut, sampai mati. Tidak ada habisnya, terus mencari hadis, terus mendengar hadis, terus mencatat hadis. Demikian seterusnya hingga ajal menjemputnya. Nah. Wa qala Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi, sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu yaqul, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Sesungguhnya saya ini mencari ilmu hingga saya dimasukkan ke dalam kubur. Artinya sampai wafat mempelajari ilmu. Nah, maka dari itu kalau misal kita melihat diri-diri kita ini masih muda, masih berusia belasan tahun, ternyata jalan akhir kita menimba ilmu masih sangat panjang, masih sangat panjang. Demikian pula kalau misal umur kita ini sudah memasuki setengah abad, ternyata kita melihat jalan akhir kita mempelajari ilmu juga masih sangat panjang. Kita tidak tahu kapan ajal datang kepada kita, ya kan? Kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga terus belajar, terus meluangkan waktu belajar, lagi-lagi belajar, lagi-lagi belajar, lagi-lagi belajar, terus demikian. Inilah sifat mereka para imam, imam Islam yang memiliki ilmu yang banyak, menghafal hadis Rasul dengan jumlah yang banyak. Nah, ternyata masih mempelajari al-ilm. Bila para imam Islam demikian semangat mereka mempelajari ilmu terus sampai mati, apalagi kita, ya kan, yang keilmuan kita masih sangat jauh dibandingkan mereka. Kapasitas keilmuan kita, wawasan kita masih sangat jauh dibandingkan imam-imam Islam tersebut. Nah, la tu'ridanna bidzikrina ma'a dzikrihim laisa sahihu idzal masya kal mu'adi. Tidak bisa disamakan penyebutan kita ini dengan penyebutan mereka. Tidak sama antara seorang yang sehat ketika berjalan dengan seorang yang sudah mu'ad, yang sudah tua sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Kita adalah orang yang tua tersebut. Nah,